Mas Yongki, apa komentar Anda? Kalau dengan kenaikan BBM itu memang di mana-mana juga naik. Sulit ya, sekarang BBM naik, otomatis semua bahan baku apapun naik. Sedangkan barang kita yang lagi laku-lakunya ini, sekarang udah nggak bisa laku seperti dulu lagi, karena orang udah mikirin makanan, lebih mikirin terus. Nah, kita yang tenaga kerja begini banyak, daya jual kita menurun kan? Dengan penurunan ini, sehingga kita juga harus memikirkan gimana bisa mempertahankan orang-orang ini. Mereka masih kita butuhkan, dan mereka juga bisa kerja kita yang maksimal. Kalau makin naik-makinnya, otomatis kita harus ada penyesuaian juga mungkin tenaga kerja. Saat ini mungkin beberapa yang harus dibikin kendaraan umum, kendaraan yang untuk angkutan-angkutan, dikasih kesempatan angkutannya jalannya lebih awal. Tapi kendaraan pribadi mungkin lebih ditahan untuk lebih tidak ini. Terus listrik juga kan naik lagi, ya pusing deh. Apa dampaknya terhadap usaha Anda sendiri? Nah, way out-nya sekarang satu-satunya mungkin kita gimana ya, karena terutama kayak UKM-UKM kecil ini kadang-kadang susah ya. Kalau semua naik, bahan juga naik, kulit naik, semua serba naik, akhirnya apa yang kita bisa tinjau ya daya belinya menurun kan, makin lama. Nah, itu yang jadi akhirnya titik temunya makin lama makin jauh. Nah, ini harus dipikirkan juga gitu, karena saya juga sekarang udah mulai mencoba berkomunikasi, tolong kalau bisa barang-barang yang udah jalan jangan naik ya. Tapi nggak bisa, mereka bilang, saya nggak bisa paksa karena saya nggak bisa bertahan, mereka bilang. Jadi saya juga bingung harus berbuat apa gitu. Mungkin jalan solusinya salah satunya paling komunikasi lagi, musyawarah yang benar-benar tujuannya saling mendukung, bukan saling kamu salah. Tapi tolong dukungan ini dijalankan bersama, cari solusinya bagaimana. Ada masukan untuk pemerintah, Mas Yongki? Harapan saya dipikirkan negara kita ini mungkin kenaikannya lebih dipertimbangkan, supaya apa yang harus dirasakan kita adalah kepentingan bersama ya, antara pemerintah dan pengusaha dan juga masyarakat kecil bersama-sama, tujuannya kan untuk mensejahterakan, walaupun dalam keadaan apapun kita sama-sama harus fight gitu, dalam arti fight yang mana bisa ditekan, yang mana bisa dikendorin, tapi tujuannya sama-sama secara nilai positif dan berusaha saling mendukung. Bukan saya pokoknya saya mau naik udah, yang mati ya itu salah, tapi atur lagi. Nah itu, karena saya dengar lagi sekarang merek reklamanya di toko-toko label nama harus kena tax, buat repot lagi. Wah udah kita nggak bisa gerak. Akhirnya kita sebagai pengusaha lokal lama-lama akhirnya ya udahlah, produk luar mungkin yang masuk kita udah nggak bisa tahan. Jadi tolong mungkin ini untuk menjaga tenaga kerja yang padat karya ini mungkin harus lebih dipikirin lagi. Baik, terima kasih Mas Yongki. Demikian Topic of the Day bersama pengusaha sepatu Yongki Komaladi. Saya Dewi Sintawati.